Kemudian contoh yang lainnya untuk muktada khobar dibuang apabila jatuh setelah laula adalah contohnya laulallahu lahalakan nasu. Contoh yang kedua ataupun contoh yang lain laula. Seperti kita mengucapkan laulallahu lahalakan nasu. Kalimat laulallahu lahalakan nas di situ adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar. Sedangkan khabarnya itu dibuang karena jatuh setelah laula. Kita irob. Laula adalah di situ nanti uslub al-imtina. Kemudian Allah marfu sebagai mubtada. Lahalaka la di situ adalah huruf ta'kid. Halaka fi'lul mudha'i fi'lil madi mabni 'alal fathah. An-nasu marfu sebagai fa'il dari fi'il halaka. Kemudian khabar daripada Allah adalah mahdhuf dibuang wujuban, takdirnya maujudun. Sehingga kalau kita takdirkan khabar itu ada laulallahu laulallahu mawjudun lahalakan nasu, dan kalau seandainya tidak ada Allah lahala, dan kalau seandainya Allah itu tidak ada lahalakan nasu, maka sungguh manusia itu akan hancur. Itu diantara takdir dari laulallahu lahalakan nasu. Kemudian yang kedua, idza kana al-mubtada'u sharihan fil qasami. Idza kana al-mubtada'u i'rab al-mubtada' marfu' sebagai isimnya kana. Sharihan mansub sebagai isimnya kana. Sebagai kabarnya kana, karena nanti kana adalah awamilun nawasikh. Amil-amil yang memansuh, yang menghapus hukum mubtada dan khabar. Nanti kita akan jumpai. Fil qasami al-qasam majrur karena didauli dengan huruf jar fi. Kemudian artinya idza kana al-mubtada'u apabila mubtada itu sharihan jelas fil qasami dalam bentuk qasam, sumpah. Mubtada khabar boleh dibuang. Idza kana wajib dibuang. Idza kanal mubtada apabila mubtada itu bentuknya jelas qasam, yaitu sumpah. Seperti contoh misal la umruka innal hayata kifahun. Dalam contoh misal la umruka innal hayata kifahun. La di situ lam lamul qasam. Kemudian umru marfu sebagai mubtada, di situ mubtada jelas bentuknya adalah dalam bentuk qasam, sumpah. Nanti demi umurmu, nanti begitu artikannya. Salam. La umruka demi umurmu, karena di situ mubtada bentuknya jelas dalam bentuk sumpah, uslub qasam. Innal hayata inna harfu nasbin yang menasabkan isim, yaitu inna harfu ta'kid. Al hayata mansub sebagai isimnya inna. Kifahun marfu sebagai khobarnya inna, tanda rafanya dengan domah karena isim yang mufrad. Sehingga artinya sungguh demi umurmu, innal hayata sesungguhnya kehidupan itu kifahun adalah sebuah perjuangan. Wa takdiruhu dan takdirnya yang tadi dalam contoh la umruka innal hayata kifahun itu adalah contoh yang tidak ada khobarnya. Kemudian mu'alif memberikan takdir la umruka qasami innal hayata kifahun. itu takdir daripada la umruka, sehingga takdirnya la umruka qasami, sehingga di situ ada khobar yang mahdhuf yaitu qasami. Innal hayata kifahun, sesungguhnya kehidupan itu adalah sebuah perjuangan. La umruka mubtadaun wa qasami khobarul mubtada, dan kalimat qasam wa qasami dan sumpahku khobarun lil mubtada, khobarnya untuk mubtada la umruka. Sehingga artinya la umruka, sungguh demi umurmu, qasami sumpahku, innal hayata kifahun, sesungguhnya kehidupan itu adalah sebuah perjuangan. Ataupun contoh yang lainnya, la umruka la af'alanna, contoh yang lain, la umruka la af'alanna. Umruka marfu sebagai mubtada, kemudian tanda rafanya dengan dhammah yaitu dalam qasam, dan di situ adalah khabarnya mahdhuf dengan takdir la umruka qasami la af'alanna, sungguh demi umurmu saya bersumpah ataupun sumpahku sungguh saya akan mengerjakannya. Sehingga la umruka qasami la af'alanna. Itu diantara khobar dibuang pada sebagian tempat, diantaranya jatuh setelah laula, kemudian mubtada bentuknya dalam bentuk qasam yaitu sumpah, kemudian selanjutnya ida utifa alal mubtada'i biwawin tadullu alal musahabah, khobar yang dibuang pada sebagian tempat diantaranya ida utifa alal mubtada, apabila diikut sertakan ataupun disertakan bersama mubtada biwawin dengan wawu tadullu alal musahabah, yang menunjukkan atas kebersamaan, sehingga wawu nanti di situ namanya wawul ataf, yang mana wawu di situ adalah macam-macam wawu, diantaranya wawu yadullu alal musahabah. Kemudian contohnya misal kullu jundiyin wa silahuhu, kalimat kullu jundiyin wa silahuhu itu misal sahihnya di sini adalah wa silahuhu. Silahuhu di situ adalah kalimat mubtada yang butuh kepada khobar, sedangkan khobarnya di situ adalah mahdhuf. Ataupun kullu jundiyin wa silahu kullu, di situ mubtadanya ya, kemudian wa silahu wa huruf ataf silahu marfu kepada kullun, dan khobar daripada kullu adalah mahdhuf yang takdirnya muqtarinani, nanti takdirnya mu'alif menyatakan wa takdiruha, dan takdirnya kullu jundiyin wa silahuhu muqtarinani, setiap tentara dan senjatanya itu bersamaan atau berkaitan, muqtarinan itu beriringan. Wa qad hudifal khabaru wa huwa muqtarinani, dan sungguh khabar telah dibuang yaitu lafaz muqtarinan. Itu mu'alif memberikan tiga, kenapa? Karena akan datang penjelasan dalam di dalam tempatnya. Atau contoh yang lainnya kullu tullabin wa kitabuhu, contoh yang lain kullu tullabin wa kitabuhu, setiap murid dan kitabnya bersamaan ataupun muqtarinan, sehingga takdirnya kullu jundi ya kullu tullabin wa kitabuhu muqtarinani wa qad khutifal khabar, dan dia adalah lafaz muqtarinan yang beriringan ataupun berkaitan. Kalau kemudian kita lanjutkan ismu kana, Ismu kana diantara isim yang marfu. Kemudian pengertiannya, ismu kana huwa kullu mubtada'in tadkhulu alaihi kana au ihda akhwatiha. Isim kana adalah dia setiap mubtada, kullu mubtada'in, setiap mubtada tadkhulu alaihi kana, yang masuk kepada mubtada tersebut adalah kana. Au ihda akhwatiha, ataupun salah satu di antara saudara-saudaranya. Wa ismu kana yakunu daiman marfu'an, dan isimnya kana senantiasa dalam bentuk marfu. Kenapa? Karena di antara isim yang dirafa adalah kemarin sudah kita katakan, pertama mubtada, kemudian khobar, dan diantara mubtada dan khobar ada isim kana. Kemudian irob, ismu kana, kana adalah fi mahalli jarrin mudafun ilai. Kana adalah fi'il, ismu kana dalam pembahasan ini dia adalah irobnya fi mahalli raf'i, fi mahalli jarrin mudafun ilai, karena jumlah. Huwa yang pertama bisa antum katakan di situ adalah dhamirun fasil yang tidak mempunyai i'rab. Huwa dhamirun fasilun la mahallalaha minal i'rab. Kenapa? Karena huwa itu adalah kembali kepada ismu kana. Apapun pengertian mu'alif, bahwasanya khabar boleh dari isim yang mabni, di antaranya adalah domir. Sedangkan huwa di situ termasuk domir, berarti boleh antum i'rab huwa fi mahalli raf'in sebagai khabarnya daripada ismu kana. Jadi huwa bisa dua i'rab. Yang pertama la halalaha minal i'rab karena domirun fasil. Kemudian yang kedua huwa di situ adalah jumlah ismiyah fi mahalli raf'in sebagai khabarnya ismu. Kemudian kullu mubtada'in, kullu marfu sebagai khabar, mubtada'in majrur bil idafah, tadkhulu alaihi, tadkhulu fi'lul mubarak marfu karena tidak bersambung dengan awamilun nawasib wa amamil awal awamilul jawazim, karena dia tidak kemasukan oleh amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Kemudian alaihi kana, kana fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il tadkhulu. Kana fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fa'ilnya fi'il tadkhulu. Karena tadkhulu adalah fi'il mabni ma'lum, dan fi'il mabni ma'lum itu butuh kepada fa'ilnya, butuh kepada fa'il. Au ihda akhwatiha, au harfu atfin, ihda marfu karena atau kepada kana, tanda rafanya dengan dhammah muqaddarah karena isim maksur. Akhwatiha, akhwati majrur karena al-idhofah. Kemudian jumlah, tadkhulu alaihi kana au ihda akhwatiha, jumlah fi mahalli jarrin na'at. Kalimat jumlah fi'liyah, tadkhulu alaihi kana au ihda akhwatiha fi mahalli jarrin sebagai na'at, na'at kepada mubtada. Ini artinya ismu kana, isim kana dia adalah setiap mubtada yang masuk kepada mubtada tersebut saudara kana ataupun saudara saudaranya. Wa ismu kana yakunu daiman marfu'an. Marfu'an. Wa ismu kana yakunu daiman marfu'an. Marfu'an mansub sebagai khabar kana. Dan isim daripada yakunu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, yang kembali kepada ismu. Ismu kana tadi. Misal, misalnya kana Zaidun qa'iman. Sudah kana. Kana Zaidun qa'iman. Zaidun ismu kana marfu'un bidhammah. Zaid adalah imkana yang dirafa' dengan dhammah kana isim yang mufrad. Dan di sini syahidnya yang dijadikan pembahasan Zaidun dakhala 'alaihi kana. Maka Zaidun marfu. Fatimatu qa'imatun. Kanat Fatimatu qa'imatan. Dengan Fatimatu marfu sebagai isimnya kana. Kemudian yang kedua, akhwatu kana hiya. Saudara-saudaranya kana, dia adalah asbaha. Adha, balla, amsa, bata. Di situ semuanya litaukiti, menunjukkan untuk waktu. Sehingga asbaha pada waktu pagi, adha pada waktu duha, kemudian dolla siang, amsa sore, bata malam. Nanti tatkala ingin membikin mubtada dan khobar dengan kemasukan saudara-saudaranya kana, nanti disesuaikan dengan waktunya. Misal asbahatis sajaratu musmiratan. Misal asbahatis sajaratu musmiratan. Sajarah di situ asbahat saudaranya kana, yang mana nanti fungsinya adalah merafakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Kemudian as-sajarah di situ marfu, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Mutmiratan mansub sebagai isimnya asbaha, sehingga artinya asbahat sajaratu pada waktu pagi pohon itu musmiratan berbuah. Sehingga artinya pada waktu pagi, kan asbahat menunjukkan litakid, litaukid, pada waktu pagi pohon itu berbuah. Kemudian contoh selanjutnya, adhal muhandisuna muhtammina bi amalihim. Adhal muhandisuna muhtammina bi amalihim. Sahihnya di situ al muhandisun. Pada waktu duha, para insinyur itu mementingkan pekerjaan mereka. Ini duha pada siang, yaitu agak siang sedikit setelah pagi, sehingga waktu tadi asbahra pagi, kemudian agak siang sedikit, kemudian waktu duha, kemudian agak siang lagi dola, kemudian sore itu waktu, kemudian setelah itu malam, pergantian waktu. Al-muhandisuna ismun marfu. Al-muhandisun isim yang dirafa, tanda rafanya dengan wawu karena jamak mudzakkar salim, sebagai isimnya adha. Dallal amilu muqiddan ala amalihi. Dallal amilu muqiddan ala amalihi. Pada waktu siang dolla, pada waktu siang ala amilu pekerja itu muqiddan kun ala amalihi, atas pekerjaannya. Al-amil ismun marfu, isim yang dirofa. Tanda rofanya dengan dhammah karena isim yang mufrad sebagai isimnya balad. Mukibban ismun mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad. Dan di sini sesuai ataupun sesuai syarat terbentuknya mubtada dan khabar. Al-amilu mufrad, mukibban sebagai khabarnya, maka harus sama-sama mufradnya. Dan al-amil nau mudakar, mukibban juga sama-sama mudakar sesuai dengan jenisnya. Amsatis sama umum tiratan. Soal selanjutnya, amsatis sama umum tiratan, pada waktu sore as-sama'u langit itu mumtirotan hujan. Sing as-sama' marfu, tanda rafanya dengan dhamma karena isim yang mufrad sebagai isimnya amsa ataupun isimnya kana. Mumtirotan mansub sebagai khabarnya amsa, tanda nasabnya dengan fathah. Batan najmu lamian, pada waktu malam bintang itu berkilauan. Batan najmu lamian, an najmu marfu sebagai isimnya bata, lamian mansub sebagai khabarnya bata. Dan di situ antum perhatikan kalimat asbahat, kemudian ada had, dolla, amsa dan bata. Karena semua saudara-saudaranya karena itu fi'il, maka nanti harus disesuaikan antara nau'nya. Kalau mubtada dan khobar itu dari jenis isim yang mu'annas, maka saudara karena harus dikasih tata'nis. Kalau mubtada dan khobar dari jenis yang mudzakar, maka fi'il ataupun saudara-saudara karena tidak dikasih tata'nis. Kenapa? Karena af'alul saudara-saudara kana kullu af'al, semuanya adalah fi'il. Seperti kalimat amsat, as-sama'u di setelah isim yang mu'anas, maka dikasih amsat. Begitu juga asbahat as-sajaratu musmiratan, kalimat as-sajarah kalimat yang mu'anas mubtada, maka asbahat dikasih tata'nis karena isim yang mu'annas. Kemudian saudaranya kan selanjutnya sara litahawul. Sara fungsinya adalah litahawul, artinya untuk perubahan, perubahan benda kepada benda yang lain, itu nanti sara. Jadi perubahan benda ke benda yang lain. Misal saral kutna nasijan, kapas itu telah menjadi benang. Yang asalnya kapas kemudian dikasih soro, karena soro ini adalah at-tahawul, fungsinya untuk pergantian ataupun untuk perubahan. Maka di situ kalimatnya saral kutna nasijan, saral kutno nasijan, maka kapas itu telah menjadi benang. Nasijan itu artinya benang. Al-kutna marfu sebagai isimnya suara ataupun isimnya kana. Kemudian nasijan mansub sebagai khabarnya suara ataupun khabarnya kana, tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad. Kemudian yang ketiga selanjutnya laisa. Laisa linnafyi, untuk meniadakan. Misal laisan najahu sahlan, laisan najahu sahlan, an-najahu marfu sebagai isimnya laisa, tanda rafanya dengan dhamma karena isim yang mufrad. Sahlan mansub sebagai khabarnya laisa, sehingga artinya tidaklah keberhasilan itu mudah. Sehingga najah suatu keberhasilan, sahlan mudah, dikasih penafian laisa. Laisan najahu sahlan, tidaklah keberhasilan itu suatu hal yang mudah. Kemudian saudaranya kana mazala, ma bariha, man fakka ma fati'a lil istimrar. Istimrar adalah untuk terus menerus ataupun senantiasa, artinya lil istimrar untuk menunjukkan senantiasa ataupun terus menerus, artinya sama. Ma baik itu mazala ataupun ma bariha ataupun manfaqa ma fati'a, itu semuanya artinya sama, yaitu lil istimrar. Misal contohnya as-sama'u mumtiratun. Kalimat as-sama'u mumtiratun, as-sama'u marfu sebagai mubtada, mumtiratun marfu sebagai khabar. Tatkala kemasukan mazala menjadi mazala as-sama'u mumtiratan, senantiasa langit itu hujan. Kemudian contoh, misal mazala as-salamu amalan muhabbaban. Untuk contoh lil istimrar, mazala as-salamu amalan muhabbaban. Mazala adalah saudaranya kana. As-salamu marfu sebagai isimnya mazala, tanda rafanya dengan dhammah, kana isim yang mufrad. Amalan mansub sebagai khabarnya mazala. Muhabbaban mansub sebagai na'at, yang mana man'utnya adalah amalan, sehingga sahihnya di sini adalah as-salam. As-salam isim yang marfu sebagai isimnya mazala ataupun isimnya kana, sedangkan mazala diantaranya adalah saudara-saudaranya kana. Sehingga artinya senantiasa keselamatan itu suatu cita-cita, suatu cita-cita yang dicintai ataupun yang disenangi. Sehingga artinya mazala as-salamu amalan muhabbaban, mazala senantiasa, as-salamu keselamatan itu suatu cita-cita yang dicintai. Kemudian contoh selanjutnya, ma bariha as-saruhani muntaliqaini ilal qamari. Contohnya, contoh yang kedua, ma bariha as-saruhani muntaliqaini ilal qamari. Ma bariha, saudaranya kana. As-saruhani, as-saruhani marfu sebagai isimnya ma bariha ataupun mazala atau isadaranya kana, tanda rafanya dengan alif karena isim yang mustanna. Muntaliqa ini mansub sebagai khabarnya ma bariha, tanda nasabnya dengan ya karena isim mustanna. Ilal qamari, al qamari majrur karena didauli dengan huruf jar, artinya senantiasa dua astronot itu meluncur ke bulan. Sehingga saruhan, dua astronot muntaliqaini meluncur ilal qamari ke bulan. Dengan ma bariha berarti artinya selalu ataupun senantiasa. Kemudian contoh selanjutnya, man fakatiflu naiman, senantiasa anak itu tidur. Atiflu marfu sebagai isimnya manfaka, tanda rafanya dengan dhamma karena isim yang mufrad. Naiman mansub sebagai khabarnya manfaka. Itu semua dari contoh-contoh tersebut terpenuhi syarat-syarat terbentuknya mubtada dan khabar. Kemudian selanjutnya, madama, madama libayanil muddah, untuk menjelaskan waktu ataupun untuk menjelaskan panjangnya waktu. Madama seperti dalam ayat wa awsani bis salati waz zakati madum tuhayyan, dan dia memberikan wasiat kepadaku dengan salat dan zakat selama saya masih hidup. Sehingga lil bayanil mudah, untuk menjelaskan panjangnya waktu. Misal, la ta'bur as-sari'a madamatil isaratu hamra'a. Misal untuk madama, la ta'bur as-sari'a madamatil isaratu hamra'a. Sahihnya di situ adalah al-isaratu, sehingga kita i'rab la harfu nahi. Ta'bur fi'lul mudhari' majzum karena kemasukan oleh huruf yang menjazmkan yaitu lamun nahi. Kemudian ta'bur fil fa'il yang mana fa'ilnya domirun mustatirun wujuban, domir mustatir yang wajib tersimpan, takdirnya adalah anta. Ya, ta'bur adalah di situ ada domir yang tersimpan wajib hukumnya, tidak boleh dinampakkan. As-sari'ah mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il fa'il ta'bur. Madamat, madamat ini saudaranya kana al-isaratu marfu sebagai isimnya madama. Hamra'a mansub, mansub sebagai khobarnya madama, dan di sini adalah hamra'a mamnu'um minas sarfi ikut wazan fa'la'u, sifat yang ikut wazan fa'la'u, sehingga hamra'u di situ mamnu' minas sarfi, tidak boleh ditanwin. Itu di antaranya saudara-saudaranya, karena ada yang menunjukkan li taukid untuk waktu, kemudian li tahawul untuk perubahan benda ke benda yang lainnya, kemudian lin nafyi untuk penafian, kemudian lil istimrar, terus untuk lil bayanil mudah, sehingga nanti adalah, sehingga nanti kalau antum membuat susunan mubtada dan khobar kemudian ingin dimasuki kana dan saudara-saudaranya, nanti disesuaikan dengan saudara kana yang masuk kepadanya. Nah, sehingga artinya la tabur as-sariya, jangan kamu menyeberang jalan madamatil isaratu hamra'a, selama isarat itu atau selama rambu-rambu itu warnanya merah. Sehingga artinya madamat, selama al-isarah, isarat itu atau rambu-rambu lalu lintas itu hamra'a, menunjukkan warna merah. Watu sama kana, kita lanjutkan. Watu sama kana wa akhwatuha bil af'alin naqisah, dan kana dan saudara-saudaranya dinamakan sebagai af'alun naqisah. Dan kenapa dinamakan sebagai af'alun naqisah? Karena nanti antum ketahui bahwasanya semua saudara-saudaranya kan adalah semuanya fi'il, entah itu bisa fi'il madi ataupun fi'il mudhari ataupun fi'il amr. Yang jelas semua saudaranya kan adalah bentuknya fi'il. Dan kenapa dinamakan sebagai af'alun naqisah? Malik menerangkan li'anna tahtaju ila khabarin liyutimma ma'nal jumlati. Dan kenapa dinamakan sebagai af'alun naqisah? Li'annaha, karena dia itu kana dan saudara-saudaranya tahtaju ilal khobar, dia membutuhkan kepada khobarnya liyutimma ma'nal jumlah, supaya jumlah itu menjadi sempurna. Kalau namanya hadara ataupun ja'a itu bukan dinamakan sebagai af'alun naqisah, karena kalimat ja'a dan hadar atau yang selainnya itulah dinamakan karena dia itu butuh kepada fa'il. Jadi kalau af'alun naqisah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya setiap fi'il yang tidak butuh kepada fa'il tapi butuh kepada mubtada dan khobarnya, itu af'alun naqisah. Kama tusamma aiban, sebagaimana dinamakan juga bil af'alin nasikhah, dengan fi'il-fi'il yang nasikhah, fi'il-fi'il yang menghapus. li'annaha, karena dia tughayyiru hukmal khabari, menghapus ataupun merubah hukum khabar. Saya ulangi, kama tusamma aiban, sebagaimana juga dinamakan bil af'alin nasikhah, dengan af'alun nasikhah. Kenapa? Li'annaha, karena dia, yaitu karena dan saudara-saudaranya, tughayyiru hukmal khabari, dia merubah hukum khabar. Kenapa? Karena asalnya itu contoh Muhammadun qa'imun, asalnya mubtada dan khabar. Setelah kemasukan kana dan saudara-saudaranya, kana Muhammadun na'iman, hapuslah semua hukum mubtada dan khabar menjadi isim kana dan khabar kana. Wa ila akhir, dan seterusnya demikian. Nah, kemudian yang ketiga, kana wa akhwatuha jami'uha af'alun, kana wa akhwatuha jami'uha af'alun, kana dan saudara-saudaranya semuanya itu adalah fi'il yang sudah saya terangkan tadi, sehingga kana fi mahalli raf'in sebagai mubtada jumlah, af'alun marfu sebagai khobar dari mubtada kana. Wa tanqasimu kana wa akhwatuha, dan kana dan saudara-saudaranya terbagi binadori ila tasrifiha salasata aksamin. Asal daripada kalimat, perhatikan halaman yang ke-36 untuk kaidah isim kana yang ketiga, asal daripada kalimat demikian, wa tanqasimu kana wa akhwatuha salasata aksamin bin nadri ila tasrifiha. Itu asalnya, sehingga nanti dalam dua strip bin nadri ila tasrifiha jumlah yang tidak mempunyai i'rab, namanya di jumlah i'tiradiyah, sehingga i'rabnya wa tanqasimu kana, kana fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il tangqasimu, wa akhwatuha akhwatu marfu sebagai ataf ke kana. Salasata aksam, salasata itu nanti antum i'rab naibatan anil maf'ulil mutlak, sehingga salasata aksam, salah kata antum i'rab mansub sebagai naibul maf'ulil mutlak, pengganti daripada maf'ul mutlak. Ini artinya kana dan saudara-saudaranya terbagi menjadi tiga bagian bin nadhuri ila tasrifiha, ditinjau dari tasrifannya. Sehingga di situ ada, kalau al-fi'lu bin nadhuri ila tasrifiha yang qasimu ila salasati aqsam, kemudian dan seterusnya nanti ada fi'il mudhari, ada fi'il madi, dan juga ada fi'il amr. Begitu juga saudara-saudaranya kana, karena saudaranya kana itu adalah fi'il. Nah, yang pertama, tadi Malik menyatakan bahwasanya kana ditinjau dari tasrifnya itu ada tiga. Yang pertama, af'alun ya'ti minhal mudari'u wal amru wa ya'malu mudari'uha wa amruha amalal madi. Yang pertama, fi'il-fi'il yang datang dari fi'il tersebut, fi'il mudhari dan amr. Ada fi'il yang bentuknya ada cuma punya fi'il mudhari dan fi'il amr saja. Wa ya'mal mudhari'uha, dan beramal fi'il mudhari'nya tadi, yaitu fi'il mudhari' dari isim kana dan saudara-saudaranya, wa amruha dan fi'il amrnya, amalal madi, seperti amalannya fi'il madi. Sekalipun fi'il kana dan saudara-saudaranya bentuknya fi'il amr, sekalipun saudaranya kana itu bentuknya fi'il mudore, maka dia amalannya adalah seperti amalannya fi'il madi, yaitu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Seperti contoh, kunu yadan wahidatan. Kalimat kunu adalah fi'il amr dari kana. Sekalipun kana disitu bentuknya fi'il amr, maka tetap beramal seperti fi'il madi. Kunu yadan wawu disitu fi mahali rof'in, sebagai isimnya kana, yang mana kana dalam bentuk fi'il amr. Ya dan mansub sebagai khobarnya kana. Jadilah kalian ya dan wahidatan, orang yang bersatu. Wa ya dan dia kana, kana yakunu kun. Dia berarti punya fi'il. Kana yakunu kun, fi'il mudhara dan juga fi'il amr. Kemudian asbaha, nanti salah contohnya ada. Asbaha, adha, dolla, amsa, batah, dan soro. Ini semua fi'il hanya mempunyai fi'il mudhara dan fi'il amr saja. Nanti fi'il madinya juga ada, seperti soro juga fi'il madi. Maka tatkala dia itu menjadi fi'il mudhara, yasiru. Kemudian kalau dia itu jadi fi'il amr, sir. Berarti juga adha, amsa. Misal, misalnya yadillul amilu mukibban ala amalihi mudari'un. Kalimat yadillu, di sini syahidnya yadillu, fi'il mudhari' yang saudaranya kana. Sekalipun yadillu itu bentuknya fi'il mudhari', tetapi amalannya tetap. Yaitu al-amilu marfu sebagai isimnya yadillu, tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad. Mukibban mansub sebagai khobarnya yadillu atau khobarnya kana, ala amalihi, amalihi jar wa majrur, sehingga artinya pada waktu siang pekerja itu tekun dalam pekerjaannya. Berarti kesimpulan, sekalipun bentuknya itu fi'il mudhari ataupun fi'il amr ataupun fi'il madi, maka tetap artinya ataupun amalannya sama seperti fi'il madinya. Misal akhar, contoh yang lainnya dari fi'il asbaha. Asbaha fi'il mudhari-nya yusbihu. Yusbihu as, ataupun tusbihu as-sajaratu musmiratan. Kalimat tusbihu as-sajaratu musmiratan. As-sajarah marfu sebagai isimnya asbaha yang dalam bentuk fi'il mudhari. Kemudian musmiratan mansub sebagai khabarnya asbaha. Kemudian contoh selanjutnya, kunu yadan wahidatan amr. Jadi kunu kana yakunu kun, kemudian dia bersambung dengan dhamir khitab, dhamir mukhatab yaitu antum. Maka kunu, jadilah kalian ya dan wahidatan, orang yang bersatu. Sehingga kunu filul amr dari saudaranya kana, dari kana yang bentuknya fil amr. Wawu di situ fi mahalli raf'in sebagai isimnya kana. Yadan mansub sebagai khobarnya kana. Wahidatan mansub sebagai na'at, yang mana man'utnya adalah yadan. Itu diantaranya saudara-saudaranya kana. Kalau ditinjau dari tasrifnya, yang pertama fi'il madi, kemudian yang kedua fi'il mudhari, kemudian yang ketiga adalah fi'il amr, sama seperti fi'il yang lainnya. Wa yajuzu, kita lanjutkan. Wa yajuzu ayyas biko hadihil af'ala harfu nafyin. Perhatikan. Wa yajuzu ayasbika hadhil af'ala harfu nafyin. Wa yajuz ayasbika masdarun muawwal fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il yajuzu. Hadhil af'ala hadhihi fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih. Al af'al mansub sebagai badal dari hadhihi. Harfu nafyin, harfu marfu sebagai fa'il dari fi'il ayasbika. Sehingga artinya boleh huruf-huruf nafi mendahului fi'il-fi'il ini. Sehingga di situ yang dimaksud dengan fi'il-fi'il ini al. Di situ ada nanti namanya al-ahdiyah zikriyah. Nanti kalau antum belajar tentang masalah al, di sana al ada al-ahdiyah zikriyah, ada al-dihniyah. Nanti begitu. Sehingga hadil af'al al di situ namanya al-ahdiyah zikriyah, karena sudah disebutkan yang dimaksud al-af'al di sini adalah bukan fi'il yang lainnya, tetapi fi'il-fi'il dari saudara-saudaranya kana. Itu yang dimaksud fi'il-fi'il tersebut. Misal, maka nazaidun qa'iman. Sayinya di sini adalah ma. Ma huruf nafi. Kana zaidun. Zaidun marfu sebagai isimnya kana. Tanda rafanya dengan domah, kana isim yang mufrad. Qa'iman mansub sebagai khabarnya kana. Sekalipun kana di sini kemasukan huruf nafi yaitu ma, tetapi ma itu adalah tidak mempengaruhi amalannya kana dan saudara-saudaranya. Tetap dia itu merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Misal yang lain, lam tusbih as-sajaratu musmiratan. Lam tusbih as-sajaratu musmiratan. Tetap beramal, sehingga artinya tidaklah Zaid itu berdiri. Kemudian contoh yang kedua, tidaklah pada waktu pagi pohon itu berbuah.